lanqadhu min hawlik, niscaya mereka akan menjauhkan diri daripada kamu. Memang tuan-tuan, dalam bentuk dakwah, ceramah, kuliah, mengajar orang, semuanya kena berlaku dalam keadaan hikmah. Cuma orang Melayu ni faham hikmah ni lemah lembut, itulah. Hikmah bukan lemah lembut, hikmah maknanya bijaksana. Bijaksana tu apa? Ada masanya kasar, ada masanya lemah lembut, ada masanya bujuk, ada masanya marah. Itulah hikmah, bukan lemah lembut. Sampai orang buat jahat dalam surau masjid, orang tu jahat lelaki perempuan, balik pada poster, tengok air on Malaysia. Naik air on tu, main on di sini pula. Kita buka pintu masjid, tengok dia pun duduk elok, tidur belakang, lelaki perempuan. Ah, dia tu kenalah tengok macam mana. Balik pada tengok poster, bakal duduk lepak, buat kotak dalam masjid. Ah, kenalah kasar sikit. Dia masjid rumah Allah, bukan yang boleh main-main, nampak ni. Keedahnya gitu lah, ada masanya berat pun lemah lembut. Bukannya lemah lembut je semacam-macam. Macam orang tua nak lintas jalan. Orang tua nak lintas jalan, tak tengok kanan dan kiri, tu memang lintas. Kalau kita kata, makcik, kereta, mati orang tua tu. Cuba bila dia lintas jalan, tak tengok kanan, tak tengok, cuma lintas je. Kita nak bagi tahu kereta dekat dia, makcik, kereta. Barulah dia gustar balik. Itu keedahnya. Sampai tu dia lah, bukan ada, mati tu, tuan-tuan. Terkejut, pasal kita kuat lagi. Bila kita fikirkan tentang konsep dakwah Rasulullah, begitulah berjayanya Islam. Dalam tempoh beberapa tahun sahaja, Islam berjaya menaman hati seluruh masyarakat Arab. Hati masyarakat Arab bukan macam hati orang Melayu. Nama kita pun Melayu. Lembut. Buat ceramah ke, semua benda bagi daripada bunga mangga sampai dalam bunga telur. Baiknya orang Melayu. Orang Arab kan macam kita, kasar. Orang Melayu lemah lembut, senyum saja. Siapa pun tak apa. Orang tanya jalan, sebut tadi. Orang tanya jalan. Encik, mana dia lorong 4? Masuk kanan, masuk kiri. Straight tu lorong 4. Belakang kanan ni je orang. Tak mana-mana, minggu saya lah. Naik motor. Kita ikut belakang tu orang Melayu. Cuba kita jaga orang Cina. Lorong 4 mana? Tak tahu. Mampu tak cerita tu kan? Orang Arab lagi tak cerita. Tapi orang Arab yang bentuk keras kasar dia dengan Nabi ni boleh beriman, boleh jadi lemah lembut. Umar Al-Khattab bunuh anak. Bila Nabi dakwah baca Al-Quran, dengar Al-Quran, boleh Islam. Umar Al-Khattab. Orang kita tak sampai satu tahap lagi bunuh anak. Tak, pergi bawa anak yang dah besar, orang kita ni bunuh anak juga lah. Tapi tak lah selama dia jeliak. Kita pun bunuh juga. Dah anak sekarang ni dah jadi macam jeliak juga. Anak teriak sikit pun ambil bantai pukul. 8 bulan budak kuat teriak, pergi ambil bantai pukul. 4 tahun anak pergi ambil air panas simbah. Ini pun ada juga anak jenis. Yang pijak anak. Mari kita baca dalam paper. Putih usus kecil anak. Pecah hati anak ni macam apa? Mak pijak. Mak yang melahirkan, mak yang bersalinkan budak ni bila besar dipijaknya anak dia. Mak jenis apa ni bentuk? Ada juga, tetapi tidaklah sekeras Umar Al-Khattab. Umar dia keras. Anak yang dah boleh cakap, anak yang dah boleh bermain-main, digalinya lubang bersama-sama. Anak ni bagi air pada pak ni minum, pak seletih, korek lubang. Anak bagi kain pada pak suruh lap peluk. Anak tu ditolak je dalam lubang, dikambulnya, buta-buta. Hati yang sekeras itu boleh cair dan lembut dengan dakwah daripada Rasulullah SAW. Inilah yang kita nak buat contoh. Nabi Muhammad dalam konsep berdakwah. Kadang-kadang kita cepat sangat menghukum. Bila kita cepat sangat menghukum, akhirnya orang beribadat bukan kerana Allah, orang beribadat kerana kita. Kita cepat sangat buat hukum. Bila kita cepat sangat buat hukum,

dalam tak sangka-sangka tu pula tak tahu lah tuan-tuan. Maksiat jalan juga. Konsert jalan juga. Hari ni kita pergi tengok mangsa bajing, malam besok kita pergi tengok konsert pula. Macam mana Tuhan nak tolong? Macam mana Tuhan nak tolong tuan-tuan? Jadi orang yang beriman kena rasa sedih dengan penderitaan yang menimpa pada orang. Sedang kadang-kadang kita ni senang sangat dibubuh bala tu. Tu bala semua. Cuba kita bagi nampak rumah orang kata bala. Kata kita rasa apa? Tak bolehkah kita ganti dengan ujian? Tuan-tuan hilang motor. Main kuliah subuh hilang motor. Orang bertanya, di mana letak? Tang sini betul-betul. Kunci semua. Boleh hilang dulu aku. Pelik semua. Kamu tak ada beri zakat pun. Dia sepok je kita tu. Patutnya kita bagi sabar pada dia. Bagi semangat pada dia. Ni tak. Zakat tak bayar lah. Ada yang buat salah ni. Cuma ingat balik. Pada apa kita boleh kata macam tu dekat dia. Pada motor kita tak hilang. Cuba motor kita hilang. Sebab Allah Ta'ala suruh kita puji orang dengan kata-kata musibah. Tak apa lah si, kalau ada rezeki dapat balik. Kita buat semayang ajak sikit macam yang si minta. Kalau tak ada lagi, minta pada Allah Ta'ala gantikan motor yang lebih baik daripada yang hilang. Bagi semangat kata kan? Minta pada Allah gantilah motor yang lebih baik daripada yang hilang. Isteri duduk di rumah tak berdua apa-apa. Bila tahu suami hilang motor, isteri tak tahu. Tak payah minta lah. Jumpa balik motor, memang minta hilang. Sebab apa? Buruk lah. Dengan sempat hilang tu dapat lah rasa motor baru. Kan, kesian dekat isteri elok dah boleh hilang ustaz. Hari tu menuntun daripada market ni berubah ustaz. Tak ada start. Suruh ganti, tak nak ganti. Engkau dah ikat ketak lah ustaz. Oi. Elok benar dah hilang tu pun sampai dah bonsin ni. Tu rosak bukan mentang yang rosak. Baik, dia sebut kepada kita lagi sangat menginginkan keimanan. Sifat Rasulullah ialah nak menginginkan kita ni beriman dan kita selamat. Sebab itulah kena dakwah. Saya dah sebutkan tadi, kita bukan penghukum. Kenal pasti, dalam taman kita siapa tak main semayang? Kenal pasti. Bila kenal pasti, apa nak buat? Apa nak buat? Tuan-tuan kena tubuhkan biru mengajak orang ke masjid. Satu-satunya biru yang tak ada di masjid surau. Biru kebajikan ada. Biru sosial ada. Biru dakwah pun ada. Biru dana pun ada. Biru kanak-kanak pun ada. Biru wanita pun ada. Biru makan lagi ada. Yang tak adanya biru mengajak orang ke masjid. Tubuhkan biru mengajak orang ke masjid. Siapa ketua biru? Tablet. Orang tablet lah kampung kita lantik di ketua biru. Ha, kamu minat tablet dakwah kan lantik. Daripada kamu tinggal kampung ni pergi tempat lain, tablet tempat lain, baik kamu tablet tempat ni. Tempat tinggal kamu, tempat kerja kamu, tempat rumah kamu. Tapi, sebulan 5 orang aja mesti. 5 orang ni. Lorong 4, lorong 3, lorong 2, lorong 6. Ha, 5 orang ni ada. Tak pergi cuci. Semayang pun tidak. Raya pun tak datang. Semayang jemaah depan TV je. Siaran langsung masjid negara. Dia depan TV je. Allah Akbar. Punya malas semayang tu tak. Haa. Pilihlah cari. Tu baru betul. Dakwa dengan dia. Bawa pisang. Bawa anggur. Pukul 6:30 pergi rumah. InsyaAllah malam ni kita ada mengaji. Pukul datang. InsyaAllah siap buat jelah. Boleh, boleh, boleh, boleh. Ha, kalau boleh siap lah lebih dulu. Itulah cara kamu. Datanglah. Kami tak ada tolak jadi imam. Kita dah ada imam kita. Dengan bimbang. Kita ada 6 untuk siap. Kita ada 4 untuk bilang. Kamu tak ada buat datang semayang. Kami jumpa dia pun untuk kamu. Bukan untuk kami. Kami dah main semayang. Dan kamu pula tak semayang. Dengar azan di rumah. Kamu semayang di rumah. Tak boleh. Nabi satu hari orang buta ambil jumpa Nabi minta izin nak semayang di rumah. Orang buta. Jalan tu sepak duri, sepak batu. Tukang bawa tak ada lari yang pun tukang bawa. Dia jumpa Rasulullah minta izin untuk dia semayang di rumah. Nabi kata dah kamu buta, semayanglah di rumah. Bila dia pusing nak balik rumah dia, Nabi tanya kejap, kamu dengar tak azan? Dia kata dengar. Oh, kalau demikian wajib sembahyang sini di masjid. Buta pun ni kena datang sembahyang, tambah selek. Kalau kita buat macam ni tuan-tuan, lemah susah ni kita macam sembahyang jemaah, macam sembahyang ayah. Pasal apa? Kita nak kebaikan, kita nak keimanan dan keselamatan. Dan yang ketiganya, amat belas kasihan terhadap orang yang berjimat. Nabi Muhammad satu hari jadi imam, tengok-tengok budak kecil menangis, Nabi cepatkan sembahyangnya. Nabi cepatkan sembahyangnya sebab budak kecil menangis, mak tak tentera. Bawa anak ke masjid, anak dia menangis, mak dia perempuan tak tentera. Anak dia tarik telepon, mama takut, dia tengok semuanya serupa belakang telepon. So mama, mama takut. Mak ada sehati. Bukan setakat dia yang marah, jiran sebelah dia marah. Dah tahu kecil bawa buat dalam hati dia cakap, bukan setakat mak tu susah, kawan-kawan lain pun susah. Bukan ramai nak jumpa ni. Mak mayang pusuk hilang. Padahal dia tak pusuk. Sebab itulah Nabi cepatkan semayang. Sebab dia kesian. Dia kesian pada orang baik-baik. Kita ni tak kesian pada orang baik-baik. Ceramah daripada dua jam. Mereka dah lenguh. Yang mana dapat tiang, tak apa. Nah, jadi kita, mereka dah mari masjid, dah mari semayang, ceramah ni sak-sak sudah lah. Kesian, lenguh lutut. Sebab tu saya pun kesian tu tuan-tuan. Saya pun penyayang. Saya cukup lah tuan-tuan, pasal dah habis. Nah, tanggalkan di situ. Baik, insyaAllah pagi ini kita ada klinik solat di Kebesar jam 9 sampai asar. Kita bawa segala anak, bawa segala isteri, makan semua orang. Daripada makan pagi, makan tengah hari sampai makan petang. Ya, panjang, tak tahu larat tak larat cakap daripada pukul 9 sampai pukul 4 setengah petang, insyaAllah. Ya, kita jumpa nanti. Tersudahi dengan surat Al-Asr. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya tak ada jemaah juga pagi ini. Minta maaf saya tak makan boleh pagi ini. Saya dah lewat. Nak balik ke bilik. Kalau lagi tak patah balik. Jadi saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.